بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan هو الذي لا مثيل له. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang tidak ada yang serupa dengannya. Wa kama la tastati'u an tukayyifa dhatahu la tastati'u an tukayyifa sifatihi. Dan sebagaimana engkau tidak mampu mengetahui seperti apa zat Allah Ta'ala, engkau tidak mampu pula mengetahui seperti apa sifat-sifat Allah Ta'ala. Lakin kama tu'minu bi anna lillahi dhatan kadhalika yajibu an tu'mina bi anna lahu sifatin. Akan tetapi sebagaimana engkau mengimani bahwasanya Allah Ta'ala memiliki zat, demikian pula wajib engkau mengimani bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat. Wa kama tu'minu bidzati wa tanfi 'anha al-kayfiyyata kadzalika tu'minu bis-sifati wa tanfi 'anha al-kayfiyyata. Dan sebagaimana engkau mengimani zat Allah Ta'ala dan engkau tiadakan darinya ilmu tentang seperti apa zat Allah Ta'ala, kadzalika tu'minu bis-sifati wa tanfi 'anha al-kayfiyyata. Maka demikian pula engkau mengimani sifat-sifat Allah Ta'ala dan engkau tiadakan dari sifat-sifat tersebut ilmu tentang seperti apa sifat-sifat tersebut. Fasifatu hukmuha hukmudzati. Maka sifat-sifat Allah Ta'ala hukumnya sama dengan zat Allah Ta'ala. Wa tajri majroha. Dan berlaku pada sifat-sifat Allah Ta'ala apa yang berlaku pada zat Allah Ta'ala. Hum la yu'minuna bihaqa'iqi hadhihi sifati wa la yuthbitunaha. Mereka orang-orang Asy'ariyah tidak mengimani hakikat-hakikat sifat-sifat Allah Ta'ala ini dan tidak pula menetapkan hakikat-hakikat sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut. Wa yaquluna hadhihi nususu nu'minu bilafziha. Dan mereka, yaitu orang-orang mufawwidah, mengatakan dalil-dalil ini kita mengimani lafadznya, walakin la na'rifu ma'naha. akan tetapi kita tidak mengetahui maknanya. Wa nufawwidu ma'naha ila Allah azza wa jalla, dan kita menyerahkan maknanya kepada Allah azza wa jalla. Yang dimaksud dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Inilah mazhab orang-orang mufawwidah. Fahum ahlu dalalin wala syakka, maka mereka orang-orang mufawwidah adalah orang-orang yang sesat tanpa ada keraguan sedikit pun. Wattafwidu kama yaqulu Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu syarrun min at-ta'til. Dan tafwid yaitu menyerahkan makna sifat Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, lebih buruk daripada meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Li'anna al-mu'attila yuthbitu ma'na li'ma'nan lihadihi nususi. Karena sungguh orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala menetapkan makna dalil-dalil ini. Lakin hadha la yuthbitu laha ayya ma'nan. Akan tetapi seorang mufawwidah, ia tidak menetapkan makna apapun untuk dalil-dalil tersebut, yaitu dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Wal'iyadu billahi. Wa ma'a dhalika yansibunaha ila ahli sunnati. Dan bersamaan dengan itu mereka orang-orang mufawwidah menisbahkan mazhab tafwid mereka kepada ahlus sunnah. Wa indahum mazhabun akharu yuqabiluhu wa yusharikuna fihi al-mu'tazilata fi at-ta'tili. Dan pada mereka orang-orang mufawwidah terdapat mazhab yang lain yang bertentangan dengan mazhab tafwid mereka, dan mereka bergabung di dalam mazhab tersebut dengan orang-orang mu'tazilah dalam meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Qala sahibul jauharatil asy'ariyu, penulis kitab al-jauharah yang berpemahaman asy'ariyah mengatakan, wa ayyu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid warum tanziha. Dan dalil manapun yang menimbulkan sangkaan penyerupaan Allah dengan makhluk, maka rubahlah maknanya atau serahkan maknanya kepada Allah dan carilah penyucian Allah Ta'ala. Fayatala'abuna ala hasabi ahwa'ihim. Maka mereka, yaitu orang-orang asy'ariyah, bermain-main dengan dalil sesuai dengan hawa nafsu mereka. Marratan ma'al jahmiyati wa marratan ma'al mufawwidati. Terkadang mereka bersama orang-orang Jahmiyah, yaitu dalam hal meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Terkadang mereka bersama orang-orang Mufawwidah, yaitu dalam hal menyerahkan makna sifat kepada Allah Ta'ala. وَيَدَّعُونَ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ. Dan mereka mengklaim bahwa mereka termasuk di antara Ahlus Sunnah. Su'alun, pertanyaan. Al-Mu'tazilatu أَثْبَتُ أَسْمَاءً مُجَرَّدَةً مِنَ الْمَعَانِي. هل يشاركون المفوضة في هذا؟ Orang-orang Mu'tazilah menetapkan nama-nama Allah Ta'ala yang kosong dari makna-makna. Apakah mereka orang-orang Mu'tazilah bergabung dengan orang-orang Mufawwidah dalam madhab mereka ini? Al-jawabu, jawabannya, al-mu'tazilatu yunkiruna anna laha ma'aniya. Orang-orang Mu'tazilah mengingkari bahwasanya nama-nama Allah memiliki makna-makna. Wa ulaika yaquluna nufawwiduha ila Allah azza wa jalla kama aslafna dhikra madhhabihim. Sedangkan orang-orang Mufawwidah mengatakan, kami menyerahkan makna-makna tersebut kepada Allah azza wa jalla. Artinya mereka, orang-orang Mufawwidah, masih menetapkan makna bagi nama-nama Allah Ta'ala. Namun, apa maknanya mereka serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana telah kami sebutkan penyebutan madhab mereka. Sebagai kesimpulan, ikhwati fillah hafizhani wa hafizhakumullah, ada beberapa golongan yang menyimpang di dalam bab nama dan sifat Allah Ta'ala. Yang pertama, dan ini yang paling parah, yaitu orang-orang Jahmiyah, di mana mereka meniadakan seluruh nama dan sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Jahmiyah, mereka meniadakan seluruh nama dan sifat Allah Ta'ala. Yang kedua, orang-orang Mu'tazilah, mereka menetapkan nama-nama Allah Ta'ala, namun mereka meniadakan seluruh sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang-orang Asy'ariyah, mereka menetapkan nama-nama bagi Allah Ta'ala, dan mereka menetapkan sebagian sifat-sifat Allah Ta'ala dan meniadakan sebagian sifat-sifat Allah Ta'ala yang lainnya. Kemudian yang keempat, orang-orang Mufawwidah, mereka tidak mau menetapkan makna sifat Allah Azza wa Jalla. Mereka menyerahkan makna sifat Allah kepada Allah Azza wa Jalla. Misalnya, mereka mengatakan, kami tidak tahu apa makna wajah Allah Ta'ala. Kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maknanya. Demikian pula contoh yang lain, mereka mengatakan kami tidak mengetahui apa yang dimaksud, apa makna turunnya Allah ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Kami tidak tahu maknanya. Kami serahkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Ini orang-orang mufawwidah. Kemudian sebagai faedah tambahan, telah kita ketahui orang-orang Jahmiyah bahwa mazhab mereka adalah meniadakan seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu diketahui bahwa pada masa-masa belakangan, kata Jahmiyah juga disematkan pada setiap orang yang meniadakan nama atau sifat Allah Ta'ala, meskipun hanya meniadakan satu nama saja atau satu sifat Allah Ta'ala saja, disematkan kepadanya kata Jahmiyah. Sehingga di masa-masa belakangan kata Jahmiyah penggunaannya diperluas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qala Abdullah ibn al-Mubarak, al-imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan, la ta'khudhu an ahli al-Kufati fir rafdi syai'an, janganlah kalian mengambil dari penduduk Kufah tentang madhab pemahaman Syiah Rafidah sedikitpun. Wala an ahli Syami fisayfi syai'an, dan janganlah kalian mengambil dari penduduk Syam tentang pedang sedikitpun, yaitu tentang pemberontakan kepada pemerintah. Wala an ahli al-Basrati fil qadari syai'an, dan janganlah kalian mengambil dari penduduk Basrah tentang permasalahan takdir sedikitpun, yaitu pengingkaran terhadap takdir. Wala an ahli Khurasana fil irja'i syai'an, dan janganlah kalian mengambil dari penduduk Khurasan tentang madhab Murji'ah sedikitpun. Wala an ahli Makkata fis sarfi, dan janganlah kalian mengambil dari penduduk Mekkah tentang tukar-menukar barang yang satu dengan yang lain, yaitu barang-barang ribawi. Wala an ahli al-Madinati fil ghina'i, dan janganlah kalian mengambil dari penduduk Madinah tentang nyanyian. La ta'khudhu anhum fi hadhihi al-asya'i syai'an. Dan janganlah kalian mengambil dari mereka tentang perkara-perkara ini sedikit pun. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, yanqulul muallifu rahimahullahu anil imami Abdillah ibn al-Mubarak at-tahzira min akhdhil batili min ayyi baladin kana ahluhu. Al-muallif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menukil dari Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah peringatan dari mengambil kebatilan dari negeri manapun penganut kebatilan tersebut berasal. Washtahara ahlul kufati birrafdi wa birra'i fi akharina. Dan dahulu penduduk Kufah masyhur dengan pemahaman Syiah Rafidah dan masyhur pula dengan berpendapat berdasarkan akal. Famamba'ur Rafdi huwal Kufatu. Maka sumber pemahaman Syiah Rafidah adalah Kufah. Wa kana fihi ar-rawafidu wa ghulatuhum alladhina ahraqahum Ali radhiyallahu anhu wa hum as-sabaiyatu. Dan dahulu di Kufah terdapat orang-orang Syiah Rafidah dan terdapat orang-orang Syiah Rafidah yang ekstrim yang dihukum bakar oleh Ali radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang As-Sabaiyah, yaitu yang mengangkat Ali radhiyallahu anhu sampai pada tingkatan sesembahan. Wa kadzalika la yu'khadhu ar-ra'yu 'an ahli al-Kufati. Dan demikian pula tidaklah diambil pendapat berdasarkan akal dari penduduk Kufah. Wa minhu qauluhum fin-nabidhi. Di antaranya pendapat mereka tentang nabil, yaitu air rendaman anggur atau kurma. Li'anna indahum walau kana an-nabidhu muskiran wa huwa min ghairi 'asiril 'inabi war-rutabi fa innahu yajuzu an tashraba minhu la yahrumu minhu illa al-qadrul muskiru. Karena menurut mereka penduduk Kufah, meskipun nabil memabukkan, apabila nabil tersebut bukan dibuat dari air rendaman anggur maupun kurma, maka boleh bagimu minum darinya. Tidak haram darinya kecuali kadar yang memabukkan saja. Bainama al-ahadithu wadihatun sarihatun fi anna kulla muskirin khamrun wa kulla khamrin haramun wa la yajuzu an yushraba minhu kathirun wa la qalilun fakathiruhu wa qaliluhu haramun. Sementara hadis-hadis jelas gamblang menunjukkan bahwa setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr haram dan tidak boleh diminum darinya banyak maupun sedikit. Banyaknya dan sedikitnya haram. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.